بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Somad Syarhul Adabil Mufrad. Masih dalam bab Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi makhluk Allah yang lainnya, maka dia tidak akan disayangi. Telah dibacakan tiga riwayat. Maka pada kesempatan ini, menyelesaikan bab ini, akan dibacakan dua riwayat yang sahih dan hasan. Berkata Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, wa'an abadata an hishamin an abihi an Aisyata radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan sanad hadis yang sahih ini dari Abdah, dari Hisham, dari bapaknya Hisham, dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, At-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam nasun minal a'rab. Pernah datang sekelompok Arab Badui menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu rajulun minhum, lantas salah seorang dari Arab Badui tersebut berkata, ya Rasulullah, atuqabbiluna sibyan, wahai Rasulullah, apakah engkau mencium anak-anak? Fawallahi ma nuqabbiluhum, adapun kami tidak pernah mencium anak-anak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awa amliku in kana Allahu azza wa jalla naz'a min qalbika rahmah. Apakah aku kuasa jika Allah subhanahu wa ta'ala mencabut kasih sayang dari kalbumu? Maknanya, tidak ada rasa kasih sayang yang tidak mau mencium anak-anak, baik anaknya sendiri atau anak kecil orang lain dari kerabatnya dan anak kaum muslimin atau muslimat yang lain yang masih balita, yang masih kecil. Sebagaimana yang telah berlalu, bahwasanya ini bentuk kasih sayang dan balasannya ketika kita menyayangi anak kecil atau makhluk Allah yang lainnya yang masih lemah, maka akan memperoleh rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana riwayat yang telah berlalu, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka Allah akan menyayangi kalian. Balasannya akan disayangi, diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, berkata Imam Al-Bukhari, qala haddathana Abu Nu'man, qala haddathana Hammad bin Zaid, an Asimin, an Abi Uthman, anna Umar radhiyallahu anhu, ista'mala rajulan. Berkata Imam Al-Bukhari, menyebutkan sanad atau asar, sanad asar yang hasan ini, sampai kepada Abu Utsman, dan Abu Utsman menceritakan bahwa Umar Ibn Al-Khattab pernah mengangkat seseorang sebagai pejabat yang membantu pekerjaan Umar Ibn Al-Khattab. Faqala al-amil, lantas orang tersebut yang telah diangkat sebagai pejabat oleh Umar berkata kepada Umar, innali kaza wa kaza minal walad, sungguhnya aku mempunyai anak dengan jumlah sekian. Maqabbaltu wahidan minhum, tidak pernah satupun dari anak-anakku aku cium, tidak pernah aku mencium salah seorang dari anakku. Faza'ama Umaru aw qala Umaru, maka Umar berkata, innallaha azza wa jalla la yarhamu min ibadihi illa abarrahum. Kata Umar, sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menyayangi dari hamba-hambanya kecuali yang berbuat baik di antara mereka. Maknanya Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang menyayangi hamba-hamba atau makhluk Allah yang lainnya, termasuk kepada anak kecil dengan menciumnya, menyayanginya, karena mereka belum bisa melakukan apa-apa. Maka kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Hadzani an-nassani min jumlatin nusus allati fiha at-targhibu fi ittisafi bi sifati rahmah. Dua nas ini, dua riwayat ini termasuk dari nas-nas yang menunjukkan atau memotivasi agar kita memiliki sifat rahmat, agar kita menyayangi makhluk Allah lainnya. Dua nas ini menghasung kita, mendorong kita agar kita menyayangi hamba-hamba Allah lainnya. Dan masih banyak nas-nas lain. Ini hanya di antara nas yang menunjukkan disyariatkan, bahkan berpahala jika kita menyayangi makhluk Allah lainnya. Bahkan sebagaimana yang telah berlalu, ya, dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, kisah tentang Al-Baghi, pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan, maka balasannya Allah mengampuni dosa-dosa Al-Baghi tersebut. Menyayangi anjing saja yang hampir mati, Allah akan beri balasan yang begitu besar, apalagi jika menyayangi orang-orang yang dekat dengan kita, yang membutuhkan, yang tergantung dengan pemberian kita. Maka tentunya itu pahalanya lebih besar jika dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ridha Allah dan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, وَتَحْذِيرُ مِنَ التَّخَلِّ وَالتَّخَلُّصِ مِنَ الرَّحْمَةِ. Dalam dua nas ini, ada peringatan agar kita tidak meninggalkan sifat rahmat ini. Tidak cuek atau tidak peduli, sehingga kita tidak mau menyayangi makhluk Allah yang lainnya. Ada peringatan. Sebagaimana dalam riwayat ini yang telah disebutkan, Arab Badui, dia cuek, tidak mau mencium anaknya. Kemudian pejabat yang diangkat oleh Umar, begitu juga cuek, tidak mau mencium anaknya. Maka diperingatkan oleh Umar dan Nabi Muhammad SAW agar jangan meninggalkan sifat rahmat. Jangan kita cuek, tidak mau menyayangi anak kecil dan orang-orang yang lemah lainnya. Ala wa inna min athari rahmati takbilul atfal. Ketahuilah, di antara bentuk menyayangi makhluk Allah yang lainnya adalah dengan mencium anak-anak. Ini bentuk rahmat. Nah, di antara bentuk menyayangi makhluk Allah yang lainnya dengan mencium anak-anak yang masih kecil. Sawa atfalul insan li nafsihi aw li qarabatihi aw li ikhwanihi al-mu'minina wal mu'minat. Baik yang anak yang dicium itu adalah anaknya sendiri atau anak kerabatnya. Nah, anak yang termasuk kerabatnya, anak yang masih kecil dan dia kerabatnya, atau anak kecil lainnya yang itu termasuk saudaranya, seiman dia, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Nah, ini mencakup semua anak yang masih kecil, ya, mencium anaknya sendiri atau anak yang itu kerabatnya atau anak yang itu adalah termasuk kaum mukminin atau kaum mukminat. Nah, sehingga jangan disangka bahwa menyayangi hamba Allah yang lainnya ya, hanya dengan memberi sesuatu, tidak. Mencium anak-anak pun termasuk bentuk kasih sayang. Nah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dan berpahala jika kita niatkan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa'athfuhu 'ala as-saghiri wa rahmatuhu lahu wa taqbiluhu iyyahu rahmatun. Mengasihi anak kecil dan menyayanginya serta menciumnya adalah bentuk kasih sayang. Waqad kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul atfala wa yahmiluhum ala dhahrihi hatta fi sholati kama fi qissati Zainab binti Abil As. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak yang masih kecil. Bahkan membawa mereka, anak-anak kecil itu, di atas punggung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu beliau lakukan ketika mengerjakan sholat. Sebagaimana pada kisah Zainab bintu Abil As. Maka di situ Nabi SAW menggendong anak yang masih kecil ketika mengerjakan sholat. Tentunya ketika ruku atau sujud diturunkan. Kemudian ketika berdiri digendong lagi. Menunjukkan apa? Sampai ketika sholat pun beliau SAW menyayangi anak-anak. Tentunya dengan syariat yang diajarkan oleh beliau SAW. Dan menunjukkan bolehnya kita menggendong anak ketika sholat. Selama anak itu tentunya tidak buang air kecil atau buang air besar. Nah, kalau buang air besar atau buang air kecil, apalagi pada saat ini ada Pampers tentunya harus dibersihkan dulu karena kita harus suci ketika sholat itu dari kotoran dan najis-najis. Fal maqsudu anna min jumlati ma yattasifuhu bihil insan min rahmati rahmatul dha'ifi wal atfali min adh-dha'afa'i wan nisa'i min adh-dha'afa' wal banati as-sighar min adh-dha'afa'. Maksud dari penjelasan beliau adalah termasuk dalam sifat yang harus dimiliki oleh seorang insan adalah sifat rahmat. Dengan menyayangi orang yang lemah, menyayangi anak-anak minad du'afa, yang mereka itu termasuk orang-orang yang lemah yang tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak bisa makan sendiri, tidak bisa pakai baju sendiri, tidak bisa cari makan sendiri. Mereka orang-orang lemah, anak-anak kecil itu. Dan kita ditanamkan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya yang masih memiliki fitrah atau tabiat yang benar tentunya senang dengan anak-anak kecil. Dan jika kita lakukan ini dalam rangka menjalankan syariat Allah, maka akan menjadi pahala sebagaimana yang telah berlalu. Ya. Ini adalah sebab seorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, menyayangi anak-anak kecil. Begitu juga menyayangi perempuan-perempuan yang lemah, ya. Tentunya dengan bantuan yang disyariatkan, yang memberi sedekah atau yang lainnya, dan menyayangi anak-anak perempuan yang masih kecil, ya, yang mereka masih lemah, ya, tentunya dengan cara-cara yang disyariatkan dan tidak melanggar syariat. Secara umum, menyayangi orang-orang yang tidak mampu, ya, orang-orang yang lemah, itu adalah ibadah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wajada al-insanu min nafsihi ar-rahmah 'ala haula faqad an'ama Allahu 'azza wa jalla 'alaihi bi hadzal khuluqil 'azimi wa hadzal 'amalu alladhi hassa 'alaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi aqwalihi wa af'alihi. Jika seorang insan mendapati pada dirinya sifat ini, menyayangi orang-orang lemah, ya. Lihat orang lemah langsung ingin membantu, ya. Melihat anak-anak kecil, ya, terdorong ingin menciumnya, menyayanginya, memberikan sesuatu, maka ini, ya, adalah kenikmatan yang Allah berikan pada dirinya berupa memiliki akhlak yang sangat agung. Dan ini, melakukan ini, menyayangi orang-orang yang lemah, secara umum, ya, orang-orang yang lemah, dari fakir miskin, dari anak-anak kecil, ini adalah amalan yang dihasung oleh Nabi SAW, ya, baik itu dengan sabda beliau, atau dengan perbuatan beliau SAW sendiri. Beliau menyayangi orang-orang yang lemah. Ini akhir penjelasan Asy'ad Zaid. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.